Kau pergi meninggalkanku tanpa pesan, aku tak tahu kemana arah tujumu. Seperti kau tak inginkanku, kau hilang ditelan bumi tanpa jejak, aku tak tahu. Dapatkah kau merasakan sakit yang